Bismillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Insyaallah sedikit menambahkan faedah yang telah berlalu di pertemuan sebelumnya, sedikit penambahan faedah dari surat Al-Kahfi. Naam, pada pertemuan sebelumnya telah kita ketahui bahwasanya pokok pembahasan surat Al-Kahfi merupakan tentang ibtila, yaitu tentang ujian. Ujian yang selalu sering terjadi pada umat manusia. Naam. Karena dalam surat Al-Kahf ini terdapat beberapa kisah yang mana satu kisah menyebutkan satu ujian tertentu yang berbeda dengan ujian yang lainnya. Contohnya seperti ujian Ashabul Kahfi, yaitu tentang ujian bagaimana sulitnya memegang al-haq. Sulitnya memegang al-haq yaitu termasuk bid-din, yang mana mereka jumlah mereka sedikit melawan jumlah orang-orang kufur, orang-orang musyrik yang banyak dari kaumnya. Naam. Kemudian kembali kita mengulang, Allah Subhanahu wa taala memulai surah Al-Kahfi ini yaitu dengan penjelasan atau pengkhabaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan satu kitab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Itu mengisyaratkan bahwasanya jalan keluar untuk selamat dari ujian tersebut adalah at-tamassuk bil kitab. At-tamassuk bil kitab mengisyaratkan, na'am, yaitu tamassuk bil Quran, berpegang teguh terhadap Al-Quran. Kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala menguji kita atau menguji kita di dunia ini? Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-7 dalam surah Al-Kahfi, "Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala." Sungguhnya kami menjadikan apa-apa yang ada di dunia ini sebagai perhiasan, perhiasan bagi dunia, supaya kami bisa menguji mereka siapa di antara mereka yang paling bagus amalannya, paling bagus amalannya, yaitu paling mencocoki amalan yang paling mencocoki dengan Alkitab was Sunnah. Maksudnya ahsanul amala itu yang paling mencocoki Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu yang mengikuti Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah hikmah dari ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita di dunia ini, yaitu menguji kita siapa di antara kita yang benar-benar bagus amalannya. Bagus amalannya. Yang amalan itu mencocoki Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian pada pertemuan sebelumnya ana menjelaskan bahwasannya jumlah Ashabul Kahfi itu yang rajih adalah 7. Adalah 7 dan 8-nya adalah anjing mereka. Di sini dalam ayat ke-22 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil." Dan mereka akan mengatakan 3, yaitu Ashabul Kahfi ini 3. Dan yang keempatnya adalah anjing-anjing mereka. Dan sebagian yang lain mereka akan mengatakan 5. Dan yang keenamnya adalah anjing mereka. Rajmam bil ghaib. Mereka menerka atas perkara yang ghaib. Wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum. Dan mereka dan sebagian mereka mengatakan 7 dan 8-nya adalah anjing mereka. Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim. Katakanlah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui jumlah mereka. Ma ya'lamuhum illa qalil. Tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali sedikit. Kecuali sedikit. Mengapa yang dari ayat ini ahlu tafsir, kebanyakan ahlu tafsir mengatakan bahwasanya jumlah ashabul kahfi itu, jumlah ashabul kahfi itu adalah 7 dan 8-nya adalah anjing mereka. Dari mana rojihan tersebut? Dari kata-kata setelah menyebutkan 3, 4, kemudian 5, 6, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan rojmam bil ghaib, mereka menerka atas perkara yang ghaib, atas perkara yang ghaib. Sedangkan pada penyebutan 7 dan 8 tidak ada kata-kata rojmam bil ghaib. Ini qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Kemudian kata Ibnu Abbas, wa ana minal qalil alladhi ya'lamu iddatahum. Kata Ibnu Abbas, dan aku termasuk orang yang orang-orang yang sedikit yang mengetahui jumlah mereka. Kata Ibnu Abbas, Ibnu Abbas pun merujukkan 7 dan yang 8 adalah anjing mereka. Karena kata Ibnu Abbas mengatakan wa ana minal qalil alladhi ya'lamu iddatahum. Dan aku termasuk orang-orang yang sedikit yang mengetahui jumlah mereka. Asy-Syaikh Shalih Al-Syaikh memberikan faedah dalam ketika menjelaskan hadis ini. Di dalam ayat ini terdapat ujian. Ujian tentang qila wa qal. Qila wa qal yaitu menerka tentang perkara-perkara yang gaib. Kebanyakan manusia atau mungkin sebagian manusia ketika mereka tidak mengetahui perkara, kadang mereka tuh berbicara tentang perkara tersebut. Mereka tidak mengetahui perkara tersebut, namun mereka menerka-nerka menggunakan dhon mereka, dhon yang marjuh. Mereka menggunakan prasangka dia untuk menerka-nerka perkara yang gaib, perkara-perkara yang gaib. Naam. Oleh karena itu qila wa qal itu sangatlah tercela, karena dia sudah berkata tanpa ilmu, tanpa ilmu. Naam. Kemudian faedah berikutnya dalam kisah Sahibul Jannatain. Sahibul Jannatain itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat ke-32 sampai 44. Naam. Kurang lebih sampai 44. Secara garis besarnya bahwasannya dalam kisah ini ada dua orang, kemudian salah seorang dari mereka itu mempunyai dua kebun. Namun pemilik kebun ini dia adalah orang yang sombong yang merendahkan orang yang satu lagi, yaitu orang mukmin. Jadi ada dua orang, satu pemilik kebun yang mana dia itu pemilik dua kebun, yang mana dia itu adalah seorang yang kafir. Kemudian yang kedua adalah teman dia, namun dia itu adalah seorang yang mukmin. Orang yang pemilik dua kebun ini selalu merendahkan orang yang mukmin, karena dia itu sombong. Dia itu sombong. Pemilik dua kebun ini sombong. Naam. Sebagaimana dalam ayat ke-35, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Dan dia memasuki kebunnya, yaitu pemilik dua kebun itu, dengan wa huwa zalim, dan dia menzalimi zalimun li nafsihi, yaitu menzalimi dirinya sendiri. Kata Syekh Shalih Al-Syaikh, maksud zalimun li nafsihi yaitu dia itu ya takabbar, itu dia itu sombong. Dia itu sombong dan mengira bahwasanya nikmat yang dia peroleh dengan hasilnya sendiri tanpa menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemilik dua kebun ini adalah seorang yang sombong dan seorang yang kafir. Kenapa kafir? Karena dia mengingkari adanya hari kiamat dan mengatakan bahwasannya kebun yang dia miliki ini akan terus berada selama-lamanya. tidak akan musnah. Dan dia pun mengingkari yang namanya hari kiamat. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala cabut kenikmatan dia. Sementara orang temannya yang mukmin selalu menasihati orang yang kafir ini. Namun ternyata temannya ini yang kafir tidak mendengar nasihat dia. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala cabut kenikmatannya. Faedah yang bagi anak besar dan yang mana faedah ini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh ketika menafsirkan ayat ini. Jadi apa yang ana bahas kemarin dan juga sekarang ini adalah suatu faedah yang ana dapatkan atau beberapa faedah yang ana dapatkan dari muhadharah Syekh Shalih Al-Syekh ketika beliau menjelaskan tentang surat Al-Kahfi. Menjelaskan tentang surat Al-Kahfi. Nah, faedah yang menurut ana penting bagi kita untuk sadar atasnya dan juga penting bagi kita untuk terus mengingat faedah ini, yaitu ketika kita mendapatkan satu nikmat, apa saja nikmat tersebut, yang pertama harus kita nisbahkan nikmat tersebut, atau misalkan yang harus kita sandarkan nikmat tersebut adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan satu ilmu, ketika kita mendapatkan suatu harta, kita sandarkan bahwasannya harta atau ilmu tersebut atau nikmat tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan atas daya dan upaya kita sendiri. Jadi ketika kita mendapatkan suatu harta, maka satu hal yang harus kita pertama-tama lakukan adalah nikmat tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu kita akan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda jika kita hanya menisbahkan nikmat tersebut kepada kita, maka kita akan menjadi sombong. Kita akan menjadi sombong. Tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Karena itu kita harus sadar dan kita harus yakini bahwasannya segala apa yang kita sekarang peroleh dari nikmatnya ilmu, dari nikmatnya iman, dari nafas kita, dari harta kita, dari kesehatan kita, itu semuanya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memperoleh nikmat tersebut hanyalah sebab dengan kita diberikan nikmat atau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mendapatkan misalkan harta, bisa mendapatkan satu ilmu. Jadi faedah yang terbesar yang kita ambil dari kisah ini yaitu janganlah kita sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala. Namun segala nikmat yang kita peroleh sampai detik ini itu semuanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, karena taufik Allah Subhanahu wa taala. Jika saja Allah Subhanahu wa taala, jika saja kita sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa saja Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya mencabut nikmat tersebut tanpa kita rasakan, tanpa kita rasakan. Sebagaimana oleh karena itu kita harus sadar bahwasanya ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, haruslah kita menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Mungkin hanya itu yang sedikit tambahan dari faedah yang bisa ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.